Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada pembahasan bab berikutnya, kita kembali pada bab at-tahiyatulillah pada hadis Ibnu Umar dengan isnad yang pertama, isnadnya Abu Dawud. Ya, disebutkan dalam cetakan yang terbaru, hadis itu dimasukkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam ahadis mu'allah. Tayyib, ini hadis dengan isnad ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah pada kitab beliau Ahadits Mu'allah Zahiruha As-Sihhah, nomor hadis 254. Ya, Ahadits Mu'allah Zahiruha As-Sihhah, nomor hadis 254. Di situ beliau menyebutkan dua illah. Ada dua penyakit pada isnad hadis ini. Yang pertama, mukhtalafun fi raf'ihi wa waqfih. Masih diikhtilafkan apakah dia marfu', sabda Rasul, ataukah mauquf, ucapan Abdullah bin Umar. Wasyikh yatawakafihi, beliau tawakuf dalam bab ini, tidak bisa merojihkan marfu atau mauquf. Jadi dinukilkan ucapan Daraqutni rahimahullah dalam kitabul ilal, di situ Daraqutni mengatakan isnaduhu sahih, tetapi ada beberapa rawi meriwayatkan secara mauquf hakadha. Tidak tahu siapa saja yang meriwayatkan secara mauquf sehingga belum bisa ditarjih, diperbandingkan mana yang rajih, yang meriwayatkan secara marfu atau secara mauquf, sehingga syekh tawakuf di situ. Ilah yang kedua yang beliau sebutkan ialah riwayat Abi Bishr an Mujahid. Riwayatnya Abu Bishr Ja'far bin Abi Wahsyiyah dari Mujahid. Sebagian ulama menyatakan fiha da'fun, ada kelemahan riwayatnya Abu Bishr dari Mujahid, ada kelemahan. Sebagian ulama ada yang mengatakan sahifah, itu hanya meriwayatkan dari sahifah, lembar-lembar periwayatan. Jadi bukan sama', bukan tahdits, semata-mata sahifah, sebuah lembaran dari periwayatan. Kalau dikatakan sahifah, itu lemah. Ada besar kemungkinan itu terputus sanadnya. Sehingga beliau dalam bab ini tawakuf. Cukup dengan yang setelahnya. Isnad yang kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dari Al-Qatadah, dari Abdullah bin Baba al-Makki. Yang ini yang sahih. Yang juga disebutkan dalam kitab. Barakallahu fikum. Baik, labas. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi rahimahullahu ta'ala di kitabih al-jami' as-sahih ma laysa fi as-sahihain kitab as-salah bab ma ya'malu man arada ay yad'uwa fi at-tashahhud. Bab apa yang diamalkan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin berdoa dalam tasyahudnya. Tapi antara tempat makbulnya doa ialah doa sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam. Dalam Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berdoa ketika itu. Falyad'u bima syaa. Selesai dia tasyahud, selesai dia salawat, selesai dia berta'awudz dari empat perkara, falyad'u bima syaa. Silakan dia berdoa dengan apa yang dia mau. Lalu dia salam. Bab ini menjelaskan apa yang harus diamalkan oleh seseorang yang ingin doa ketika tasyahud. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad, qala akhbarana Abdullah ibn Yazid al-Muqri, qala akhbarana Haywah ibn Shuraih, qala akhbarani Abu Hani Humaid ibn Hani, أن أبا علي عمر ابن مالك حدثه سيأتي أنه سمع فضالة ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول dia pernah mendengar فضالة ابن عبيد sahabatnya Rasulullah SAW semoga Allah meridainya mengatakan سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو في صلاته. رسول صلى الله عليه وسلم mendengar seseorang berdoa dalam salatnya. Dalam salat. لم يمجد الله. Dia belum menyanjung memuji-muji Allah جل وعلا. ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga orang itu belum bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW wa ala alihi wa sallam mengatakan. Ajjala hadha. Tergesa-gesa orang ini. Ini orang tak tergesa-gesa. Tak terburu-buru dia. Thumma da'ahu. Kemudian belum memanggil orang tadi. Faqala lahu wa li ghairihi. Kemudian beliau mengatakan kepadanya atau kepada yang lainnya. Beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum." Apabila salah seorang dari kamu salat, falyabda bi tamjidi rabbih wa tsana'i 'alaih. Hendaklah dia memulai dengan menyanjung-nyanjung Rabb-nya, memuji-muji Rabb-nya. Thumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima syaa'a. Kemudian dia berdoa setelah itu dengan apa yang dia kehendaki. Menyanjung Allah, lalu salawat, baru doa. هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح وعمر بن مالك والهمداني المرادي أبو الجنبي وقد وثقه ابن معين الدارقطني الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائي تيتي إن حديث جلس menunjukkan kepada kita tertib yang dilakukan ketika tasyahud. Ya, terutama yang kepingin doa ketika tasyahud. Tartibnya adalah tamjidu rabbi wa sana alaih. Menyanjung, memuji Allah Jalla wa'ala. Itu dengan membaca tasyahud. Tahiyyatulillah ila akhirih. Ya, tasyahud. Yang kedua, membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang dibahas kemarin. Atau nanti. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ila akhirih. Baru kemudian berdoa. Itu tartibnya ya kawan. Di sebelah dalam riwayat yang lain ada amal yang ketiga. Berta'awudz dari empat perkara. Ya, sebelum salam. Dengan tartibnya tasyahud. Kemudian sholawat. Kemudian berta'awudz dari empat perkara. Baru kemudian berdoa. Baru kemudian salam. Dipahami ya? Jadi jangan langsung doa. Lupa tasyahudnya, lalu lupa salawatnya. Tapi tertib tasyahud, kemudian salawat, kemudian bertawud dari empat perkara, baru dia berdoa. Hadza huwa. Ini kalau dalam sholat. Dipahami ya? Dan itu ketika tasyahud. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ada pun yang langsung doa, dikatakan ajalah hadza. Terburu-buru orang ini, tergesa-gesa orang ini. Jadi yang betul dengan tartib tadi. Nah, tartib tadi itu dikatakan oleh para ulama termasuk asbab makbulnya sebuah doa. Di antara asbab makbulnya sebuah doa ketika didahului dengan memuji Allah, dengan salawat, baru dia berdoa. Baik. Terkait dengan doanya, Rasul mengatakan di sini, "Tsumma yad'u ba'du bima syaa." Bebas doanya. Berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Jadi tidak ada lafaz khusus. Silakan dia pilih doa sesuai dengan hajatnya dia. Silakan. Yang afdal dari yang al-asl dia berdoa dengan ad'iyah ma'thurah. Doa dengan doa yang ma'thur yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Pilih. Dipilih sesuai dengan hajatnya kamu. Barakallahu fikum. Muncul pembahasan di sini. Apakah bisa dia berdoa dengan al-fadhul Quran? Kan banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang berisikan doa. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Dengan keumuman ayat ini, hadis ini. Thumma yad'u ba'du bima sya'a. Boleh. Dan dia niatkan bukan niatnya membaca Quran. Tapi niatnya berdoa. Paham ya? Jadi potong aja langsung, potong lafaz doanya. Jadi jangan kayak membaca sebuah ayat. Tidak usah. Langsung ambil doanya, lafazkan di situ. Hadza yajuz. Pembahasan yang lain, apakah boleh dia berdoa dari dia sendiri? Ya. Bukan dari asarnya Rasul atau lafal Quran. Doa dengan lafadnya dia sendiri. Apa jawabannya? Boleh. Dengan hadis ini. Thumma yad'u ba'du bima sya'a. Ini lafadnya umum ya, Fan. Doa dengan apa yang dia kehendaki. Maka boleh juga dia melafalkan doa dari lafadnya dia sendiri. Walaupun lafad doa ini tidak ada dalam hadis atau dalam ayat. Boleh. Ingat ya, lafaz doa. Paham tuh? Nah, sehingga muncul di sini perbincangan di kalangan para ulama. Lalu, kalau dia berdoa dengan lafaznya sendiri, apakah harus dengan bahasa Arab? Jawabannya, itu yang asal. Kalau mampu, berdoa dengan doa dengan bahasa Arab. Kalau tidak mampu, maka dengan zahir hadis ini, dia berdoa dengan bahasanya sendiri. Ingat, lafaznya doa. Ya, ya Allah, aku mohon ini, ya Allah, aku mohon itu. Dengan bahasa Indonesia. Atau dengan bahasa Madura. Atau dengan bahasa Bugis. Atau dengan bahasa Sunda. Atau dengan bahasa Inggris. Atau dengan bahasa... Dengan bahasa dia. Namun, lafadznya lafadz doa. Paham dong? Ini mentok sudah. Kalau tidak memungkinkan, silakan. Dengan zahir riwayat ini. Jadi, bukan berbincang-bincang dengan bahasa Indonesia dalam... Salat tidak, tapi berdoa. Dan itu hanya pada doa saja. Lafaz yang lain tidak boleh diterjemahkan. Tetap dengan lafaz yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Takbirnya Allahu Akbar. Semuanya dengan lafaz yang didengar Rasul. Ini pembahasan doa sebelum salam. Dipahami insyaAllah ya? Paham itu? Doa sebelum salam. Baik. Bagaimana kalau doanya di luar sholat? Apakah dianjurkan sebelum berdoa memuji Allah dan bersalawat? Nah, ini kan dalam salat ya. Di luar salat, misalkan antum di tempat-tempat yang makbul, di waktu-waktu yang makbul, antum doa kepada Allah Azza wa Jal. Apakah langsung doa, apakah dianjurkan terlebih dahulu untuk menyanjung Allah, salawat dan segala macam. Apa jawabannya? Jawab termasuk adab dan termasuk asbab makbulnya doa. Engkau terlebih dahulu menyanjung Allah Jalla wa'ala dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW baru berdoa. Tapi bukan melafalkan tasyahud. Engkau menyanjung Allah Jalla wa'ala. Banyak lafal-lafal sana, sanjungan kepada Allah Jalla wa'ala. Engkau menyebut asmaul husna, engkau menyebut sifat Allah yang mulia, engkau sanjung Allah, baru kamu salawat, baru kamu berdoa. Minimalnya, engkau mengatakan Allahumma. Allahumma. Ya, dikatakan faqad ablagha sana'a Allah. Dia sungguh telah mantap memuji Allah Jalla wa'ala. Allahumma. Itu minimal. Ya. Kalau lebih utama lagi menyebut. Menyebut tentang Allah, nama-nama husnanya. Tentang sifat Allah yang mulia. Kamu sanjung Allah Jalla wa'ala dengan yang hak bagi Allah Jalla wa'ala. Baru kamu berdoa. Minimalnya, lafaz Allahumma. Allahumma. Ya Rabbi. Hakata. Atau menyebut asmaul husna sesuai dengan hajat yang kamu minta. Ya Fattah, iftahli al-ulum. Gitu. Ya Razzaq, urzuqni rizqan tayyibah. Hakata. Kemudian salawat. Itu termasuk asbab makbulnya doa. Baru kemudian berdoa. Hakata. Itu juga dianjurkan oleh para ulama untuk doa yang dipanjatkan di luar sholat. Kalau di luar, tidak baca tasyahud. Tapi sanjungan-sanjungan yang lain kepada Allah Jalla wa'ala, minimalnya Allahumma, salawat, kemudian berdoa. Termasuk asbab makbulnya doa. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Sama saja. Wa qala rahimahullahu ta'ala, قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا أبو بكر بن عياش مشهور dengan kunyanya أبو بكر بن عياش di kalangan muhaddisin dia masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar ibn Ayyash di kalangan para qurra ahli qiraah beliau dikenal dengan nama Syu'bah. Kalau teman-teman belajar ilmu qiraah, ada qiraah Syu'bah, ini orangnya. Ya, Syu'bah dari Asim. Ada Hafiz dari Asim. Yang antum punya sekarang itu mushaf, itu dari Hafiz dari Asim. Ada lagi Syu'bah dari Asim. Qiraah Syu'bah, ini orangnya. Abu Bakar ibn Ayyash. Abu Bakar Syu'bah ibn Ayyash. Beliau thiqatun fil hadith, imam fil qiraah. قال أن عاصم هو عاصم بن أبي النجود عاصم بن أبي النجود أو عاصم بن بهدلة الكوفي صدوق secara ilmu hadis beliau صدوق tapi beliau imam في القراءة imam dalam ilmu قراءة mushafnya antum dari jalannya beliau عاصم عاصم بن أبي النجود أو عاصم بن بهدلة الكوفي صدوق في الحديث إمام في القراءة قال عن زر وزر بن حبيش مخضرم مخضرم itu seseorang yang mendapati era jahiliyah sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW dan mendapati zamannya Rasul SAW tetapi tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat beliau SAW. Namanya Mukhadram. Dimasukkan dalam kategori kibaru tabi'in. Ada Zir bin Hubaysh. Qala an Abdillah wa Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridainya. Qala beliau berkata, kuntu usalli. Aku sedang salat. Wa Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa Abu Bakar wa Umar ma'ahu. Sementara Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar bersama dengan beliau. Falamma jalastu, ketika saya duduk. Ini dipahami duduk tasyahud. Sesuai dengan babnya al-mu'allif. Ketika saya duduk tasyahud, bada'tu bisana'i ala Allah. Aku memulai dengan menyanjung Allah Jalla wa'ala. Thumma salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku lanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'autu li nafsi. Kemudian aku berdoa untuk kebaikan diriku. Menyanjung Allah, lalu solawat, lalu doa untuk pribadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sal tu'tah. Sal tu'tah. Sal, mintalah. Tu'tah, kamu akan dikasih. Diberi permintaan kamu. Sal, memintalah, memohonlah. Tu'tah, kamu akan dikasih yang kamu minta. Indah. Qala Abu Isa wa Tirmidzi rahimahullah. Hadis wa Abdullah hadithun hasanun sahih. Qala Abu Abdurrahman wa Syekh Mughib bin Hadi rahimahullah. Huwa hadithun hasan. Kenapa Hasan? Karena ada Asim bin Bahjala tadi. Qala wa Asim huwa Ibn Abi Nujud. Abu Nujud namanya Bahjala Al-Kufi. Intaha. Ini menguatkan yang sebelumnya. Dan menambahkan sebuah faedah penting. Yang saya terangkan di atas. Apa ya kawan? Ketika antum berdoa dalam sholat ketika tasyahud. Antum mulai dengan menyanjung Allah. Lalu sholawat. Lalu membaca tahu dari empat perkara. Lalu kamu berdoa ketika itu. Termasuk asbab makbulnya doa. Sal tu'tah. Sal tu'tah. Ya. Sebab makbulnya doa. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Apalagi untuk para talabatul ilm. Para mutazawijin. Masing-masing kita punya banyak hajat, punya banyak keinginan, punya banyak kemauan. Manfaatkan sebaik mungkin sebelum salam berdoa. Jangan lupa tasyahud, sholawat, baca ta'awud dari empat perkara, berdoa. Manfaatkan sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Dan ini berlaku baik sholat fardu atau sunnah. Ya, berlaku baik sholat fardu atau yang sunnah. Manfaatkan sebaik mungkin. Sal tu'tah, tempat makbulnya doa disertai dengan tartib yang disebutkan di atas. Jika ketika di luar sholat, ketika antum di waktu mustajab, di tempat yang mustajab berdoa, dikasih tartib seperti ini. Menyanjung Allah Jalla wa'ala, kemudian sholat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu memohon kepada Allah Jalla wa'ala, kamu inginkan. Termasuk asbab makbulnya doa. Sal tu'tah, sal tu'tah. Barakallahu fikum. Mau insyaallah ya. Tidak, jadi salatnya harus khusyuk, harus fokus. Barakallahu fikum. Dengan tenang kamu baca semua, ketika ada kesempatan untuk membaca doa, manfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan kita, kebaikan masa depan kita, kebaikan anak kita, istri kita, keluarga kita. Netalan kita, kebaikan duniawiyah kita, agama kita, ukhrawiyah kita. Mohon semuanya di situ. Kesempatan yang sangat emas. Barakallahu fikum. Dan tidak sehari 5 kali ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika antum ada qobliyah dan ba'diyah, ada kesempatan banyak kali. Barakallahu fikum. Apalagi tambah lagi dengan waktu-waktu lain yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, banyak kesempatan untuk memohon doa kepada Allah Jalla wa'ala. Nah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibaca dalam salat. Qala Ibnu Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali, ma'ruf dengan Ishaq bin Rahawai. Qala anba'ana Muhammad bin Bishr. Qala haddathana Mujamma' ibn Yahya an Uthman ibn Mauhib. Jadi bukan itu, Uthman ibn Abdillah bin Mauhib. An Musa bin Talha an abihi. Dari bapaknya, dari Talha. Qala, katanya Talha, semoga Allah meridainya. Qulna, kami tanyakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kaifa salatu alaik. Bagaimanakah bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Qal, belum mengatakan, qulu, ucapkanlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat yang biasa kamu baca selama ini walhamdulillah ala taufiqih. Ini bacaan salawatnya ikhwan. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Sa'ad. Qala haddathana ammi. قال حدثنا الشريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة نبيه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Allah Muhammad SAW فقال dia bertanya كيف نصلي عليك يا نبي الله bagaimanakah kami bersolat kepada engkau wahai Nabi Allah قال beliau mengatakan قولوا Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala asy-syekh rahimahullah hadza haditsun sahih. Dan di atas ada kata-kata wa ala ali Ibrahim. Sehingga bisa dengan itu atau dengan tanpa tambahan al Ibrahim. Ini dua periwayatan, dua kaifiah. قال رحمه الله تعالى وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال رحمه الله حدثنا محمد بشر قال حدثنا مجمع ابن يحيى الأنصاري به وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر به وقال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر به. Nah, ini dua jalur, satu dari Yahya Mujamma' bin Yahya, yang kedua dari Syarik, dua-dua dari Uthman bin Mauhib. Baik, ini lafaz salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini yang paling masyhur. Terkait dengan salawat ketika salat, ya ikhwan, ada cukup banyak lafaz-lafaz salawat. Anda bisa mengecek, merujuk kepada kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik ringkasannya atau yang aslinya. Itu dibawakan sekian banyak riwayat dan sekian banyak sirat salawat. Ya, selama itu sahih, maka bisa diamalkan. Sehingga kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Boleh kamu amalkan. Barakallahu fikum. Dan sebagian penambahan-penambahan salawat kepada beliau, kepada keluarganya beliau, kepada azwaju dzurriyyatuh wa hakadha. Tapi yang paling masyhur yang ini. Yang ada di depan kita barakallahu fikum. Ini salawat dalam salat. Dan lafadznya harus sesuai yang ada dalam periwayatan. Jangan menambahi lafadz yang lain yang tidak ada riwayatnya. Dipahami ya? Kalau ada riwayat dan dia sahih ada penambahan silakan. Kalau tidak ada jangan menambahkan. Kenapa? Dikarenakan lafaz salawat dalam salat tauqifi itu wahyu minallah. Bukan ijtihadi, bukan perkara ijtihad. Dari sini ikhwanu fillah jazakumullah penambahan lafaz sayyidina. Alafumikum yang ditambahkan oleh sebagian pihak dalam salawat ketika salat itu dinyatakan bid'ah oleh para ulama. Saya menambahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim ila akhir. Ada kata sayyidina. Penambahan lafaz ini, ingat lafaz ini di dalam salawat ketika salat itu bid'ah. Dikarenakan tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan demikian. Paham tuh? Beda ketika antum di luar sholat. Pahamnya lain. Kalau di luar sholat, minimal kamu mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau disebutkan dalam banyak hadis yang kita baca. Kalau di luar salat kita membaca sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menggabungkan antara salawat dan salam. Ketika dia menambahkan sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, gitu. Ada mengatakan labas, di luar salat mengatakan tidak boleh. Dikarenakan harus sesuai dengan riwayat yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Lanjut. Belum bisa kan? Alhamdulillah. Qala rahimahullahu ta'ala at-taslimu fi shalah. Salam di dalam salat. Bagaimana kaifiahnya dan apa yang dibaca? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullah, qala haddathana Ali ibn Muhammad, qala haddathana Yahya ibn Adam, qala haddathana Abu Bakr ibn Iyash, ana fi Ishaq Sabi'i. An Silah ibn Zufar, an Ammar ibn Yasir qal, dari sahabat Ammar bin Yasir semoga Allah meridainya, mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yusallimu an yaminihi wa an yasarih. Ya, dahulu Rasulullah sallam salam ke arah kanan dan ke arah kirinya, hatta yura bayadu khaddih, hingga terlihat putihnya pipi beliau. Nih, begini sampai kelihatan putihnya pipi beliau di depan, di belakang, di belakangnya beliau. Siapa pemandang dari belakang nampak putihnya pipi beliau. Kiri juga demikian. Jadi bukan, Jadi bukan nengok dikit, tapi betul-betul ke arah kanan sampai pipinya kelihatan. Dan ke arah kiri saya kelihatan. Beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nengok ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Hakala. Ini yang paling sahih secara periwayatan hadis. Kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Kiri juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Qala asyikhu rahimahullah, hadha hadithun sahih. Baca lagi. Qala rahimahullah ta'ala, qala lima Abu Abdullah ibn Majah rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Amir ibn Zurarah, qala haddathana Baqa ibn Iyash, an Abi Ishaq, an Burayd bin Abi Maryam, an Abi Musa, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais, mukallam ridainya. Qal, beliau mengatakan, shalla bina Aliyun yaumal jamal. Pada waktu perang Jamal, sahabat Ali, semoga Allah meridainya, pernah sholat mengimami kami. Sholatan dengan sebuah sholat, zakarona sholata Rasulullah SAW. Yang mengingatkan kami tentang sholatnya beliau SAW. Fa'imma annakuna nasinaha. Mungkin kami telah lupa itu. Wa imma annakuna taraknaha, atau kami tinggalkan. Baru ngerti lagi ketika sahabat Ali mempraktekannya. Iya, dulu Rasul begitu perbuatannya. Apa itu? Fasallama an yami'a ala yaminih wa ala shimalih. Salam ke arah kanan dan ke arah kiri. Jangan tanpa menyebutkan lafaz salamnya. Ya, salam kanan, salam kiri. Qala asyihu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahih. Qala imam nasa'iyu rahimahullahu ta'ala, akhbarna al-Hasan ibn Muhammad al-Za'farani an Hajjaj. Qala ibn Jurayj wa Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi. Qala ibn Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj. Qala anbana Amr ibn Yahya أن محمد بن يحيى بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن يحيى pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya tentang salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Abdullah bin Umar, Allahu akbar kullama wada, Allahu akbar kullama rafa. Rasul melafadzkan Allahu Akbar takbir setiap kali turun. Allahu Akbar melafadzkan takbir Allahu Akbar kullama rafa setiap kali bangkit dari turunnya. Dalam semua gerakan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali ketika i'tidal. Apa bacaannya? Sami Allahu liman hamidah. Itu disebutkan dalam berutang lain. Selebihnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus summa yaqul, beliau mengatakan assalamualaikum warahmatullahi an yaminih. Di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi an yasarih, di sebelah kirinya. Kanan mengucapkan demikian, kiri mengucapkan demikian. Qala asy-syekh rahimahullahu taala hadza haditsun sahihun ala sahih al-Bukhari. Wa qala Abu Dawud rahimahullahu taala حدثنا عبد بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا موسى بن قيس الخضرمي عن سلم بن كهيل عن ألقمة بن وائل عن أبيه من وائل قال belum mengatakan kata Wa'il semoga Allah meridainya shallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yamini, beliau salam dari sebelah kanannya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalih, dan sebelah kirinya assalamualaikum warahmatullahi. Ini kaifiyah kedua. Qala asy-syekhu rahimahullahu taala hadza haditsun sahihun wa rijaluhu thiqat. Intaha. Khulafanya adalah yang pertama, penutup sholat ialah salam. Ya, penutupnya adalah salam. Kalau pemulaannya namanya takbiratul ihram. Khatimahnya apa? Salam. Ya, tentu rukun sholat, salam. Yang kedua, ketika salam itu noleh ke arah kanan, noleh ke arah kiri. Yusallim an yaminihi wa an shimalih. Yang kedua. Dikecualikan barakah fikum ketika sholat jenazah. Ada riwayat khusus masalah itu. Ketika sholat jenazah, Rasul pernah praktek hanya noleh sedikit ke arah kanan dan mengucapkan assalamualaikum sekali saja. Assalamualaikum. Noleh sedikit ke arah kanan dan hanya mengucapkan assalamualaikum. Tanpa kanan kiri. Hanya mengatakan assalamualaikum. Itu salat jenazah. Nas hadisnya salat jenazah. Dibahas dari para ulama apakah bisa dipraktikkan dalam salat yang lainnya, ada khilaf. Ada mengatakan jenazah saja, ada mengatakan boleh juga diterapkan dalam salat yang lainnya. Hadza wa hadza. Baik. Yang ketiga adalah bacaan salamnya. Ada dua kaifiyah di sini. Kaifiyah pertama, sebelah kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kiri mengucapkan sama, assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Ini kaifiyah pertama. Kaifiyah kedua, sebelah kanan mengucapkan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kirinya, assalamualaikum warahmatullahi. Dengar riwayat ini. Boleh dipilih. Yang paling masyhur yang pertama. Ini biasa sama ikhwan. Yang keempat adalah ketika noleh ke arah kanan itu betul-betul noleh sebelah kanan hingga kelihatan pipinya oleh para makmum. Sebelah kiri juga demikian. Hatta yura bayadhu khaddi. Jadi kalau cuma semata-mata gini-gini itu enggak cukup. Ada khilaf sunnah yang betul gini gini. Yang berikutnya adalah yang juga dibahas oleh para ulama fikih penambahan, hanya gerakan ke arah kanan dan ke arah kiri, tidak ada gerakan namanya hazur ra's, menggoyangkan kepala aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Itu ditambah oleh para ulama. Itu namanya bukan noleh kanan noleh kiri, tapi menggoyangkan kepala. Tidak ada riwayat menggoyangkan kepala. Biasa aja, begini, begini. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepala digoyang-goyang gitu ya kan. Ada lah ya? Enggak ada. Pernah lihat orang kayak gitu? Nah iya. Masukkan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada riwayatnya. Dan namanya Hazzur Ra's. Tidak ada ya. Dipahami insyaAllah ya? Hada wabihun barakallahu fikum. Itu kaifiahnya. Dan sama, laki perempuan sama. Dan berlaku untuk semua sholat. Kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah bisa sama kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau boleh hanya ucapan assalamualaikum. Dan menggerakkan kepala sedikit ke arah sebelah kanan. Assalamualaikum. Hakalah. Ini sering diterapkan di Al-Haramain. Sholat jenazah ketika di Mekah atau di Madinah. Itu anda perhatikan kata imamnya sekali salam. Assalamualaikum. Gitu. Anda tiru langsung. Assalamualaikum. Bagi ulama yang menerapkan itu dalam lima waktu atau yang lainnya. Itu jangan kaget. Za'ala qawl. Mereka menerapkan juga di lima waktu. Assalamualaikum. Oh, jangan bingung. Jadi tidak. Assalamualaikum. Selesai. Jadi jangan. Assalamualaikum. Keliru. Nengok dikit ke arah kanan. Ya. Assalamualaikum. Gitu. Ini salah periwayatan yang kita cek. Itu salah jenazah. Ada yang mengatakan jenazah juga bisa. Yang lain juga bisa. Artinya ketika ada imam yang praktek demikian. Antum harus tahu ilmunya. Ada ala qaul. Paham ya? Antum ikuti imam tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antum pilih hadis yang antum hafal untuk pekan depan. Barakallahu fikum. Yang pas yang mana ya? Bebas saja ya. Antum pilih membaca sholawatnya boleh. Saltu'toh juga boleh. Yang salamnya juga boleh. Monggo. Dibaca semua juga masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal. Al-madin yu'adzin. Barakallahu fikum.